Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tersisa sedikit tafsir dari surah Al-Isra ayat yang ke-24, tafsir As-Sa'di rahimahullah, tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-24, waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmati, dan rendahkanlah untuk keduanya, kedua orang tua, dengan sayap perendahan, yakni dengan perendahan yang sebenarnya, yang sempurna, yang dipenuhi dengan ar-rahmah, kasih sayang. Ayat maksudnya tawadu' lahuma dhullan lahuma wa rahmatan wa ihtisaban li ajri la li ajri al-khawfi minhuma abir raja'i lima lahuma fanahi dhalika minal maqasidi allati la yu'jaru alaiha al-abdu. Maksudnya tawadu', dan yang kau tawadu' kepada keduanya dengan merendahkan dirimu kepada keduanya dan memberikan kasih sayang kepada keduanya dan berharap pahala ketika melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Merendahkan diri maksudnya tidak menyombongkan diri. Bukan maksudnya perendahan yang bernilai ibadah. Bukan, tetapi tidak sombong atau tawadhu karena sayang kepada keduanya, menghormati dan memuliakan keduanya, disertai harapan berharap pahala kepada Allah ketika tawadhu kepada keduanya tersebut. Bukan karena takut kepada keduanya. Ketika kita tawadhu, merendahkan diri kita tanpa menghinakan diri kepada keduanya, bukan karena takut kepada keduanya, bukan pula karena mengharap sesuatu yang dimiliki keduanya. Kedua orang tuanya kaya, punya harta yang banyak, sehingga kita merendahkan diri kepadanya sopan luar biasa karena mengharap diberi sesuatu. Tidak, jangan seperti itu. Dan yang sejenis itu dari tujuan-tujuan yang mana seorang hamba tidak akan diberikan pahala karenanya. Maka ingat, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua dengan merendahkan diri kita, menyayangi keduanya, berbuat sopan kepada keduanya, memuliakan keduanya, menghormati keduanya, ihtisaban li ajri, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharap sesuatu dari perkara duniawi. Wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkanlah ini, berdoalah, rabbirhamhuma wa yarabbu rahmatillah keduanya, aiqudu lahuma birahmati ahya'an wa amwatan jaza'an ala tarbiyatihima Iyyaka nasta'in. Maksudnya berdoalah kepada Allah untuk kebaikan keduanya. Birrahmah, dengan doa yang berisi kasih sayang, yang berdoa kepada Allah agar Allah merahmati, menyayangi keduanya, baik keduanya masih hidup maupun sudah meninggal dunia, sebagai balasan atas tarbiyah keduanya kepadamu, atas pendidikan, upaya pendidikan dan perhatian keduanya kepadamu ketika kamu masih kecil. Maka sebagai bentuk balasan kita atas kebaikan kedua orang tua kita adalah mendoakan keduanya, baik keduanya ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Wa fuhima min hadza, dan difahami dari penjelasan ini tentang diperintahkannya berbuat baik kepada orang tua yang telah berbuat baik kepada kita. Difahami dari hal ini anna kullama izdadat at-tarbiyatu izdada al-haqq. Wajahnya setiap kali tarbiyah seseorang bertambah, pendidikan, perhatian seseorang kepada kita bertambah, maka hak dia pun atas kita bertambah. Wakadzalika, dan kita ketahui orang yang paling besar tarbiyahnya secara umum, perhatiannya kepada kita adalah kedua orang tua kita. Wakadzalika man tawalla tarbiyatal insani fi dinihi wa dunyahu tarbiyatan salihatan ghairul abawaini fa inna ala man rabbahu haqqat tarbiyah. Demikian pula siapa saja yang mengurusi, menangani masalah tarbiyahnya atau pendidikan seorang dalam urusan agama dan dunia, dunia dia dengan tarbiyah yang baik, ada seorang yang mentarbiyah kita, memberikan pendidikan kepada kita dalam masalah urusan agama kita dan dunia kita dengan tarbiyah, pendidikan, perhatian yang baik selain dua orang tua kita, apakah guru kita, mungkin kerabat kita atau yang lainnya, dia memberikan tarbiyah kepada kita, perhatian, pendidikan dalam masalah urusan agama kita maupun dunia kita selain kedua orang tua kita, maka sesungguhnya orang tersebut punya hak tarbiyah yang menjadi kewajiban orang yang diberikan tarbiyah. Berarti bukan hanya kedua orang tua yang kita doakan ataupun yang kita berikan kebaikan, tetapi secara umum siapa saja yang telah berbuat baik kepada kita dalam masalah tarbiyah, pendidikan agama kita dan urusan dunia kita, seperti para pengajar kita, para guru kita dan yang lainnya, maka minimalnya kita doakan mereka dengan doa kebaikan. Ya, kita doakan agar mereka istiqomah di atas kebenaran, dimudahkan segala urusannya, diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa yang sejenis itu. Tafsir Sa'di halaman 408. Kita lanjutkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abdillah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala al-kabairu al-israfu billahi wa uququl walidaini wa qatlu nafsi wal yaminul ghamus. Rawahu al-Bukhari. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Diurutkan nomor kedua dalam hadis ini, sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya. Urutan dosa besar yang paling besar, yang kedua adalah hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Menunjukkan besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, dan membunuh jiwa, tentu tanpa alasan yang benar. Yang keempat, al-yaminul khumus, sumpah palsu, sumpah dusta. Dua ayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-yaminul khumus, sumpah al-khumus, allati yahlifuha kadiban amidan. Yaitu sumpah yang diucapkan, dilakukan oleh seorang dalam keadaan dia dusta. Dalam sumpahnya tersebut dengan sengaja, bersumpah dengan sumpah dusta dengan sengaja. Itu namanya al-yaminul ghumus. Summiyat ghumusan, dikatakan ghumus, mengapa? Li'annaha taghmis al-halifa fil-ithmi. Dikarenakan sumpah tersebut menggerumuskan pelakunya kepada dosa. Al-ghumus yang menjerumuskan, memasukkan pelakunya kepada al-ithm, dosa. Hadis yang berikutnya, qala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dan darinya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sabda, min al-kaba'iri syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci maki, mencerca atau mencela kedua orang tuanya. Oh, maka para sahabat bertanya, keheranan, kok ada, kok tega seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya? Oh ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi, wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang mencaci maki atau yang memaki kedua orang tuanya? Qala na'am, iya, kata Nabi, ada. Yaitu penjelasannya, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Seseorang memaki, mencela ayah orang lain, akhirnya orang yang dicela, dicaci maki ayahnya tersebut, dia mencela ayahnya. Ayah orang yang pertama kali memulai mencela ayah temannya atau orang. Wayasubu ummahu, fayasubu ummahu. Dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang tersebut mencaci maki ibunya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan fi riwayat, inna min akbar kabair, sesungguhnya di antara dosa besar yang paling besar adalah ayyal anar rajulu walidayhi, seseorang melaknat, mengutuk kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, kaifa yal'anur rajulu walidayhi, wahai Rasulullah, bagaimana ada seseorang yang tega mengutuk atau melaknat kedua orang tuanya? Qala, maka beliau menjelaskan, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu, dia mencela, mencaci maki ayah seseorang, maka orang tersebut mencaci maki ayahnya. Fayasubbu ummahu fayasubbu ummahu, dan dia mencela, mencaci maki ibu orang lain, lalu dia mencaci maki ibunya. Qalu an Abi Muhammad Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu, dan dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sabda, la yadkhulul jannata Khati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus. Qala Sufyan fi riwayatihi, berkata Sufyan fi riwayatihi dalam riwayatnya, yakni khati'at rahim, maksudnya tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali satu rahim. Muttafaqun alaihi. Qala wa an Abi Isa al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Dan hadis yang berikut, dan dari Abu Isa al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, inna Allah ta'ala harrama 'alaykum 'uququl ummahati, 'uququl ummahati, sesungguhnya Allah ta'ala mengharamkan, telah mengharamkan ke sekalian perbuatan durhaka kepada para ibu atau ibu-ibu kalian. Wa man'an wa hati, dan juga telah mengharamkan ke sekalian man'an, perbuatan menolak kewajiban, tidak mau menunaikan kewajiban. Dan wahati, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dia tidak mau memberikan kewajibannya, justru dia mengambil atau meminta sesuatu yang bukan haknya. Semuanya Allah haramkan. Wa dal banati, dan Allah mengharamkan sekalian mengubur anak-anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup, masih hidup, mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Wa kalihalakum qila wa qala, dan Allah membenci untuk kalian qila wa qala, ucapan katanya, dikatakan tidak jelas sumbernya, tidak tahu sahnya atau tidak, katanya dibenci oleh Allah. Wa kasrata su'ali, dan Allah membenci untuk kalian banyak bertanya yang tidak perlu atau yang memberatkan si penanya yang ditanya, tidak diperlukan ya bertanya, atau pertanyaan yang menyudutkan, memojokkan, memberatkan orang yang ditanya, atau untuk menjatuhkan orang yang ditanya. Banyak pertanyaan yang tidak perlu, atau banyak meminta harta. Wa idha'atal mali, dan perbuatan membuang-buang harta, menyanyiakan harta. Tiga hal ini dibenci oleh Allah Ta'ala. Hadis muttafaqun alaihi. Dan riwayat sama dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Bukhari Muslim, innallaha kariha lakum salatan, sesungguhnya Allah membenci untuk kalian tiga perbuatan, qila wa qala wa yudha'atal mali wa kasratas su'ali, maka tertas su'al, sesungguhnya Allah membenci untuk kalian tiga hal, qila wa qala, katanya dan katanya, perbuatan atau ucapan yang tidak jelas sumbernya, kebenarannya, dan yang kedua, membuang-buang atau menyanyiakan harta. Yang ketiga, banyak meminta atau banyak bertanya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, qawluhu man'an maknahu, sabda Nabi man'an, Allah mengharamkan perbuatan man'an. Man'an artinya mencegah, melarang, menahan. Ma'nahu man'u ma wajaba alaihi, maksudnya mencegah, melarang, atau tidak mau memberikan sesuatu yang menjadi kewajibannya, apakah berupa harta atau yang lainnya. Dia punya kewajiban, apakah zakat, infak, atau yang lainnya, tidak diberikan, menolak, tidak mau, maka ini man'an yang Allah haramkan. Wa hati, dan Allah haramkan hati. Hati secara bahasa berikan. Maksudnya apa? Qalatu ma laisa lahu, meminta atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Minta sesuatu yang bukan haknya, ya, seperti orang yang kaya, yang cukup, dia sebenarnya muzaki, tapi minta harta, minta jatah atau minta zakat, minta diberi. Ini namanya hak yang diharamkan oleh Allah. Wa dal banat, sedangkan wa dal banat maknahu dafnu, dafnuhunna fil hayat, maksudnya mengubur mereka, anak-anak perempuan tersebut, ketika masih hidup, mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Dosa besar, sangat besar. Wa qila wa qala, sedangkan qila wa qala dikatakan, dan dia berkata, fulan berkata, maknahu al-haditsu bi kulli ma yasma'uhu, maksudnya dia menyampaikan, menceritakan semua yang dia dengar, tidak peduli atau tidak memeriksa mana yang sahih, mana yang benar, dia enggak peduli, tidak memeriksanya, yang penting yang dia dengar dia sampaikan, tidak dipilih mana yang benar, mana yang bisa, yang jelas dia sampaikan semua yang dia dengar. Ini qil wa qal, menyampaikan, membicarakan semua yang didengarnya. Fayaqulu, maka dia berkata, orang yang menyampaikan semua yang dia dengar tadi, qila kadza, dikatakan, katanya begini, terjadi ini, katanya begini, wa qala fulan kadza, dan dia berkata, si fulan, si A, si B, telah berkata demikian-demikian, mimma la ya'lamu sihhatahu, dari perkara-perkara atau ucapan-ucapan yang dia tidak mengetahui kebenaran ucapan tersebut, apakah benar si fulan mengatakannya atau tidak, atau kalau benar, apakah ucapan tersebut sahih secara syar'i atau tidak. Kalau benar si fulan berkata demikian, dilihat ucapannya salah atau benar. Kalau salah, katakan ini ucapannya salah. Kalau benar, katakan ini ucapannya benar. Walayadunnuha, dan dia tidak menyangka, tidak menduga kalau ucapan tersebut sahih atau benar. Ya, ini kemungkinannya yang salah. Wa kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a, dan cukuplah seseorang dikatakan telah berbuat dusta ketika dia menceritakan, menyampaikan setiap yang dia dengar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimah sahih beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Wa idha'atul mal, sementara idha'atul mal, idha'ah artinya menyia-nyiakan, al mal harta dengan pengertian yang umum, bisa uang, bisa makanan, minuman, rumah, kendaraan, tanah dan yang lainnya, dari al mal dengan berbagai macam jenis. Menyia-nyiakan harta maksudnya tadbiruhu, menghambur-hamburkannya. Wala tubadzir tadbira, Allah janganlah engkau berbuat tadbir, ilah Allah. Wa sarfuhu fi ghairil wujuhil ma'duni fiha min maqasidil akhirati wad dunya, dan yang namanya menyia-nyiakan harta adalah tadi menghambur-hamburkannya, mentadbirkannya, dan membelanjakannya pada jalan-jalan yang tidak diizinkan secara syariat dari tujuan-tujuan akhirat dan dunia. Jadi tidak ada atau tidak bernilai pahala di akhirat dari harta yang dia belanjakan, dan juga tidak ada manfaatnya dalam urusan duniawi. Itu maksud menyia-nyiakan harta, dibelanjakan dalam perkara yang tidak diizinkan atau dalam perkara yang tidak mengandung pahala di akhirat dan juga tidak bermanfaat di dunia. Ya, tentunya banyak sekali tentu. Wa tarku hifdhihi ma'a imkanil hifdhi, dan dia tidak menjaga hartanya dalam keadaan dia mampu dan mungkin untuk menjaganya. Teledor, bermudah-mudahan, artinya apa? Hah? Oh sudah busuk, hah? Oh sudah berkarat, pasti. Maka sayangmu jadi busuk ini makanannya, minumannya jadi bau, atau benda yang dia simpan jadi berkarat. Itu namanya apa? Tidak menjaga, dan padahal dia mungkin dan mampu menjaga. Berbeda kalau orang lupa, nggak sengaja, udah berusaha memanage, mengatur hartanya, jangan sampai ada yang tersia-siakan, yang tidak bermanfaat dicari-cari, ternyata ada yang nggak terpantau, nyumput atau sembunyi pun. Ternyata benda yang lumayan berharga, pas dilihat, oh ada rumah, sudah berkarat besar, ya sesuai dengan niatan dia dan usahanya. Kalau dia sudah berniat, tidak akan dia berusaha untuk jangan sampai ada di rumahnya harta yang mubazir, tidak termanfaatkan untuk dirinya, keluarganya, orang atau orang lain. Oke, sudah niatan seperti itu, sudah berusaha untuk mengaturnya, menjaganya, kalau dia nggak butuh dia berikan kepada yang membutuhkan, supaya apa? Supaya tidak tersia-siakan. Kalau dia sudah niatan kuat menjaga hartanya, jangan sampai tersia-siakan, dibuktikan dengan upaya yang maksimal yang dia mampu untuk menjaga hartanya, maka insya Allah walaupun ada yang tidak termanfaatkan, Allah kenal. Tetapi ketika kita yang maksimal, cuek, dibiarkan hartanya tidak termanfaatkan untuk dia dan keluarganya atau untuk orang lain, maka sangat dikhawatirkan, termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk dalam masalah makanan, ini contoh kecil makanan itu, dalam manajemen makanan, jadi makanan yang tersisa atau yang tidak disukai. Ketika dia makanannya tersisa, dimakan pagi hari masih ada sisa, bukan dicampur terus tersisa, itu tidak layak. Tapi makanannya banyak, satu keranjang, satu keranjang, satu bakul, satu apalah, satu wadah, dimakan ada sisa, maka satu disimpan untuk dimakan di waktu berikutnya. Kalau dia masih gak mampu, kayaknya gak, saya gak sanggup ini, atau sudah gak selera lagi, berikan kepada yang membutuhkan, temannya, keluarganya. Wah, ketiga, kayaknya pada yang suka ini. Kenapa? Mereka sudah biasa hal ini. Ya sudah, kalau memang gak suka, artinya makanan ini gak layak diberikan kepada orang, manusia, berikan kepada hewan ternak. Hewan ternaknya dia atau orang lain yang punya ternak. Yang keempat, simpan di tempat yang di situ akan dimanfaatkan oleh binatang, apakah burung atau yang lain. Disimpan di tanah terbuka atau di lapang atau di arok, di gurun pasir, makanan yang masih layak disimpan, nanti ada burung yang memanfaatkan. Empat tindakan dalam memanage, mengatur makanan sisa atau tidak disukai. Dan alhamdulillah di sini sudah mulai muncul ya, perbuatan yang baik memanage nasi sisa. Dibuat apa? Rangginan, diaduk, dicetak, dijemur, kering, digoreng. Alhamdulillah, kita syukuri, kita dukung. Harus dukung itu. Kenapa? Dalam rangka menghindarkan diri dari perbuatan idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Mungkin hewan ternak sudah mulai angkat kaki ke kanan, nggak mampu karena banyaknya apa makanan sisa, makanya berpikir tak manfaatkan. Alhamdulillah didukung. Kalau bisa dikembangkan lebih dari itu secara maksimal, bukan hanya nasi tapi yang lainnya, mungkin ada barang-barang bekas, rongsok yang masih hilang ya, kumpulkan dijual di tukang rongsok. Kalau ada waktu dan sempat, alhamdulillah. Itu termasuk apa? Perbuatan yang baik, yang di antara tujuannya adalah supaya kita tidak idha'atul mal, memanfaatkan harta yang ada, yang kita miliki, harta yang terlihat, Nah, bantu teman kita, saudara kita untuk memanfaatkan harta yang mereka miliki supaya tidak mubazir, tidak tersia-sia. Wa kathratu su'ali, sedangkan banyak meminta atau bertanya, al-ilhahu fi ma la hajata ilaih. Artinya terus menerus merengek, mendesak, meminta sesuatu yang tidak ia butuhkan, atau banyak bertanya yang tidak perlu. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil babi ahaditsu sabaqat fil babi qablahu ka hadithi wa aqta'u man qata'ati wa hadithi man qata'ani qata'ahu Allah. Dalam bab ini ada hadis-hadis yang telah lewat penyebutannya di bab yang sebelumnya, seperti hadis dan aku kata Allah akan memutus siapa saja yang memutusnya, memutus rahim. Ketika rahim meminta kepada Allah, maka Allah berikan. Yang permintaannya ini, aku akan sambung siapa yang menyambungmu, dan aku akan putus siapa saja yang memutus. Dan hadis siapa yang memutusku, ini ucapan rahim, siapa yang memutusku maka Allah akan memutusnya, menunjukkan besarnya perintah untuk menyambung tali silaturahim dan besarnya dosa perbuatan sebaliknya, yaitu memutus tali silaturahim. Insyaallah syarah tadi di sini kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.